dan Liana. Kaulah pelita hidup ayah ini, anakku sayang. Dengarlah pesan ayah nyanyikan lagu untuk Liana. Hanya satu saja harapan ayah, beri kasih sayang pada semua. Sayang ibumu, sayang semua. Hidupmu tentu nanti dipandang mulia. Ayah merasa bangga bila di hari tua anakku bergembira. Sayang, sayang. Ayahmu buatlah azimat, bila kau dewasa azimat bila kau dewasa.